Ya aftara Muhammadun hadzal Qur'an. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta terhadap Al-Qur'an ini? Artinya mengada-ngada, membikin-bikin dari dirinya sendiri tentang Al-Qur'an ini. Fajabahum biqalih. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan firman Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Qul lahum fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat." Datangkah 10 surat sama, mirip seperti yang ada di dalam Al-Qur'an yang kalian buat. Wadu man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggillah manusia-manusia yang kalian mampu selain Allah. In kuntum shadiqin. Kalaulah seandainya kalian adalah orang-orang yang jujur, yang benar. Annahu qad iftara fa inna la farq bainakum wa bainahu fil fasahah wal balaghah. Wa antumul a'da'a haqqan al-harisun bighayati ma yumkinukum ala ibtal da'watih in kuntum shadiqin. Kata Imam Sa'di rahimahullah, annahu qad iftara. Ya mungkin saja membuat. Tetapi fa inna la farq bainakum wa bainahu. Tidak ada bedanya antara kalian dengan dia sallallahu alaihi wasallam fil fasahah, di dalam masalah apa? Kefasihan bahasa Arab, balaghahnya. Wa antumul a'da haqqan, sedangkan kalian wahai orang-orang musyrikin sebagai musuh secara hak. Al-harisun bighayati ma yumkinukum ala ibtal da'wati. Kalian sangat-sangat keras permusuhannya untuk menggagalkan dakwahnya Muhammad SAW. Fa in kuntum shadiqin. Kalaulah seandainya kalian adalah orang-orang yang benar, jujur. Fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat. Datangkanlah 10 surat saja yang mirip dengan Al-Qur'an yang kalian buat-buat. Silakan. Fa in lam yastajibu lakum ala syai'in min dzalikum. Kalaulah seandainya mereka tidak mau melaksanakan sesuatu apapun dari itu semua. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Maka ketahuilah sungguhnya Al-Qur'an diturunkan dari Allah. Qiyamul dalil wal muqtada wa intifa'il ma'arid. Datangnya dari Allah untuk menegakkan hujjah dan kandungan-kandungannya dan menafikan pertentangan yang menentang Allah dan Rasulnya. Wa alla ilaha illa huwa fal antum muslimun. Dan sungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Fal antum muslimun. Apakah kalian muslim? Berserah diri, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna la ilaha illa huwa wa wahdahu al-mustahiqqu lil-uluhiyyah wal-ibadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak naam di dalam uluhiyah wal ibadah. Fal antum muslimun. Apakah kalian berserah diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah ubudiyah وبهذه الآيات إرشاد أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يسد اعتراض المعترضين ولا قاده القادهين. Kata Imam Syadi rahimahullah di dalam ayat yang mulia ini, bagi seorang da'i ilallah tidak sepantasnya terhalangi dengan para penghalang-penghalang dakwah atau para pencela-pencela dakwah. Jangan merasa dia terhalangi sehingga dia meninggalkan dakwahnya. Khususan terkhusus lagi, idza kana al-qadah la mustanad lahu wa la yaqda fi mad'a ilayh. Terkhusus lagi kata Imam Syadi rahimahullah, apabila celaan tersebut tidak ada dasarnya, wa la yaqda fi mad'a ilayh, tidak ada sesuatu yang bisa mencela dia yang dia bawa dari dakwah tersebut, wa annahu la yadhi sadruh, juga jangan sampai dia merasa sempit jiwanya, hatinya. Baliat main lebih dalik, bahkan hendaknya dia merasa tenang dengan apa yang dia bawa, dia sampaikan dari Al-Quran dan Sunnah. Maudian ala amri muqbilan ala sya'nih, terus berjalan menghadap ke depan di dalam menyampaikan nah, perintah Allah dan Rasulnya. Wa anna la yajib ijabatu iqtirahat al-muqtarihin lil adilla allati yakhtarunaha. Tidak wajib bagi mereka untuk menjawab, selalu dijawab tuduhan-tuduhan atau ucapan-ucapan miring dari mereka yang enggak wajib, harus semuanya dijawab. Ya. Naam, la yajib ijabatu iqtirahat al-muqtarihin lil adillah allati yakhtarunaha, berdasarkan dalil yang dipilih oleh mereka. Bal yakfi iqamat ad-dalil as-salim 'anil ma'arid, bahkan cukup menegakkan dalil yang selamat, ya, namun untuk membantah mereka, ala jami'il masail wal matalib, atas segala perkara, permasalahan-permasalahan yang ada. Wa biha anna hadzal Qur'an mu'jizun bi nafsihi. Dari ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mu'jiz. Naam. Bi nafsihi. La yaqdir ahadun min al-bashar ayati bi mithlih. Tidak ada seorang pun dari makhluk bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an, tidak ada. Sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, sejenius apapun dia, enggak akan bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Wala bi asyri suwarin min mithlih, hatta mungkin 10 surat tidak akan bisa. Bal wala bi surah min mithlih, bahkan satu surat pun mereka tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Lianna al-a'la al-bulagha balagha al-fusha. Karena musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang mereka fasih, yang mereka pandai balaghahnya, bahasanya. Tahaddahumullah bidzalik. Allah menantang mereka-mereka itu untuk membuat Al-Qur'an. Falam ya'ridu li'ilmi annam la qudrata fihim 'ala dzalik. Tapi mereka tidak mampu, karena Allah mengetahui bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan bisa, tidak akan mampu. Wa fiha anna mimma yatlub fihi al-'ilm wa la yakfi ghalbat adh-dhann 'ilm al-Qur'an wa at-tauhid. Liqaulihi ta'ala fa'lamu anna ma unzila bi 'ilmillah wa la ilaha illa huwa. Di dalam ayat yang mulia ini seharusnya bagi seorang hamba menuntut ilmu. Tidak cukup dengan ghalabatudzan, ya, prasangka yang dominan atau pengalaman yang luas. Nah, dianjurkan di. Nah, sudah sepantasnya bagi mereka untuk menuntut ilmu, menggali ilmu, ilmu Al-Quran, ilmu Tauhid, menuntut ilmu, mempelajarinya. Liqaulih ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alamu annamu unzira bi'ilmillah, maka daulah sungguhnya. Nah, ini semua diturunkan berdasarkan ilmu Allah. Wala ilaha illa huwa, dan sungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah.